nas-nas general semacam walam yakullahu kufuan ahad dan yang lainnya yang merupakan nas yang general ditolak oleh orang yang memiliki akidah tamtsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Di samping dia melakukan ta'til khas untuk masing-masing sifat. Karena masing-masing sifat itu memuat masing-masing nas sifat itu mengandung makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sama dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, ada ta'til yang ketiga yang dilakukan setelah ta'til am, ta'til khas, kemudian ta'til yang ketiga, yaitu seorang mumatsil yang berakidah sifat Allah sama dengan makhluk, dia mengingkari kesempurnaan Allah yang semestinya. Maka orang yang menjadikan tangan Allah yang sempurna dari semua aspek seperti tangan makhluk yang lemah, yang tidak mampu, sungguh dia telah mengingkari untuk Allah kesempurnaan yang wajib ada pada Allah. Siapa yang menjadikan wajah Allah seperti wajah makhluk, sungguh dia telah mengingkari dari Allah kesempurnaan yang wajib ada pada Allah. Siapa yang menjadikan istiwa sang pencipta seperti istiwa makhluk, sungguh dia telah mengingkari, maka dia telah mengingkari dari Allah kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Kamaqil, sebagaimana ungkapan yang mengatakan, tidakkah engkau lihat bahwasannya kemuliaan, keistimewaan satu pedang itu akan turun bahkan habis jika dikatakan bahwasannya pedang itu lebih tajam dibandingkan tongkat. Ini, maka bagaimanakah lagi ketika dikatakan pedang itu setajam tongkat. Nah, tentu maka lentur sudah habis-habisan, habis tidak ada harganya. Berarti pedang yang betul-betul tumpul. Ketika dia dikatakan lebih tajam daripada tongkat, itu artinya tumpul sudah. Tapi kalau sama, lebih-lebih lagi. Sehingga wal mutaqarrar, maka satu hal yang baku, ana muqaranatul kamil, membandingkan antara sesuatu yang sempurna binaqis dengan sesuatu yang jelek, itu akan mengurangi yang sempurna dari kesempurnaannya, meskipun menggunakan kata-kata lebih. Bagaimanakah jika menggunakan kata-kata sama? Misalnya ketika kita katakan pendengaran Allah itu lebih baik daripada pendengaran manusia, itu artinya jelek gitu. Apalagi dikatakan pendengaran Allah itu setara dengan pendengaran manusia. Seandainya dikatakan pendengaran Allah itu lebih bagus daripada pendengaran manusia, itu merendahkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan di sini perbandingan yang akan menyebabkan pelecehan. Karena sesuatu yang sempurna dia tidak boleh dibandingkan dengan sesuatu yang jelek. Dengan semata ketika dia sempurna sudah, itu mengharuskan tidak boleh dibandingkan dengan yang jelek. Maka komparasi dalam masalah ini itu penghinaan dan pelecehan. Contoh ekstrim yang biasa saya sampaikan berkenaan dengan hal ini untuk menjelaskan lebih lanjut ungkapan orang Arab bahasanya pedang itu tidak bernilai, manakala dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Maka contoh ekstrim yang sering saya pakai adalah di dunia makhluk. Ketika kita katakan kepada manusia bahasanya kamu itu lebih ganteng daripada munyuk. Kamu itu lebih ganteng, lebih cakep daripada munyuk, daripada kera. Gimana itu, memuji ataukah menghina? Maka insyaallah semua sepakat, manusia-manusia akan sepakat yang akan bahasanya itu penghinaan. Ini ketika manusia dikatakan kamu itu lebih ganteng, ganteng banget loh dibandingkan, ganteng banget dibandingkan munyuk, dibandingkan kera. Maka semua manusia insyaallah sepakat ya, kalau ini pelecehan bukan pemuliaan. Ini pelecehan dan bukan pemuliaan. Padahal kalimatnya lebih ganteng, lebih cakep, cakep banget dibandingkan munyuk tapi. Itu disepakati sebagai pelecehan dan penghinaan. Maka bagaimanakah lagi seandainya manusia dikatakan wajahmu seganteng wajah munyuk? Maka tentu lebih menghina lagi. Padahal ini perbandingan makhluk dengan makhluk. Ini perbandingan makhluk dengan makhluk. Maka bagaimanakah kita katakan bahasanya wajah makhluk, wajah Allah itu lebih bagus daripada wajah makhluk? Tentu ini pelecehan. Bagaimanakah lagi kalau dikatakan dan diyakini wajah Allah itu setara dengan wajah makhluk, pendengaran Allah setara dengan pendengaran makhluk dan seterusnya. Kemudian kaidah yang ke-36, sifat Allah itu ada dua macam, ada sifat zat dan ada sifat perbuatan. Maka sifat yang melekat pada zat Allah yang tidak pernah lepas dari zat Allah itu disebut dengan sifat zat. Dan adapun sifat yang berkenaan dengan perbuatan Allah sehingga Allah lakukan kapan Allah mau dan Allah tidak lakukan kapan Allah mau, maka itu disebut dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Maka sifat yang dilekatkan pada Allah Azza wa Jalla, ya, jika itu sifat yang tidak pernah lepas dari Allah, la azalan wa la abadan, baik dulu tanpa awal ataupun seterusnya tanpa akhir, maka itu disebut dengan sifat zat. Contohnya Allah itu mengetahui sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir, maka itu sifat zat. Allah itu hidup, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Ini adalah sifat yang melekat pada zat Allah sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Demikian juga termasuk al-ulu, Allah itu di atas seluruh makhluknya, adalah sifat zat yang melekat pada Allah sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Namun jika ahyanan terkadang itu hal tersebut terlepas dari Allah, maka ini disebut dengan sifat fi'liyah. Macam Allah itu berada di atas ars, maka ini baru terjadi setelah Allah menciptakan ars dan Allah berkehendak untuk berada di atas ars. Demikian juga turun ke langit dunia, datang pada hari kiamat, wal ityan dan datang pada hari kiamat, maka ini terjadi ketika Allah menghendakinya dan tidak terjadi ketika Allah tidak menghendakinya. Kemudian kaidah yang ke-37, sifatul af'al, sifat perbuatan itu dinilai adalah juga sifat zat, bi'tibar dengan melihat dari sudut pandang asli qudratillahi azza wa jalla 'alaiha. Ini asal kemampuan Allah atasnya. Maka kami katakan bi'tibar dengan melihat kemampuan Allah atasnya. Artinya bi'tibar dengan menimbang, dengan melihat sempurnanya kuasa Allah untuk melakukannya kapan saja Allah berkehendak. Fal ghadab, maka misalnya Allah marah. Maka marah bagi Allah adalah sifat fi'li, sifat perbuatan. Allah marah kepada seseorang ketika orang tersebut melakukan hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah katakan Allah murka kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Waman qatala mu'minan muta'amidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Allah marah kepada orang yang membunuh mukmin. Maka ketika ada A membunuh B, maka Allah marah kepada A karena ketika atau pada saat A melakukan dosa pembunuhan. Ketika A itu belum melakukan dosa pembunuhan, Allah tidak marah. Tidak ada marah Allah kepada si A. Maka dari sini marah itu adalah sifat perbuatan. Karena terjadi ketika Allah menghendakinya. Fi'tibari sudurihi, dari sudut pandang kemunculan kemunculan dari marah. Lakinnahu dhatiyun bi'tibari asil kudrati alaihi matasya'a. Namun marahnya Allah itu adalah sifat zat kalau dilihat dari asal atau akar dari atau kemudian dilihat dari kemampuan Allah untuk marah. Kapan saja Allah berkehendak. Namun kalau dilihat bahasanya Allah itu bisa marah. Kalau marah dalam artian bisa marah, mampu marah, maka itu sifat zat. Tapi kalau dilihat dari Allah marah kepada A karena melakukan dosa tertentu, maka ini sifat perbuatan. Maka kalau dilihat dari kemudian asal perbuatan, maka semuanya adalah zat. Asal perbuatan ini terjemahnya kurang lebih bisa atau mampu. Kalau dilihat dari mampu marah, bisa marah, tidak kemudian kehilangan marah sama sekali, maka marah adalah sifat zat. Ada pada Allah sejak dulu tanpa awal. Dan seterusnya tanpa akhir. Jadi kalau perkasustik, maka itu sifat fi'li. Demikian juga berbicara. Maka berbicara itu bisa artinya mampu berbicara, bisa berbicara, maka itu zat yang melekat pada Allah sejak dulu tanpa awal. Tapi Allah berbicara kepada A, mengucapkan kalimat bla bla bla, maka itu sifat fi'li. Maka kalam berbicara adalah sifat fi'li, bi'tibar dengan menimbang suduri hai suduri ahadihi, keluarnya kalimat tertentu yang Allah tujukan kepada pihak tertentu. Oke, ini sifat fi'li. Sifat perbuatan, akan tapi berbicara bagi Allah adalah sifat zat menimbang aslil kudroti. Kemampuan Allah untuk berbicara kapan saja Allah mau. Allah tidak pernah bisu. Allah tidak pernah dalam kondisi bisu, tidak bisa berbicara. Tidak pernah. Namun sejak dulu tanpa awal Allah itu bisa berbicara. Dan seterusnya tanpa akhir Allah itu bisa berbicara. Adapun berbicara dalam artian munculnya kalimat bla bla bla yang ditujukan kepada makhluk tertentu, maka itu sifat fi'li. Demikian juga karohiyah, Allah benci. Fa adalah fi'liyah, adalah sifat perbuatan dengan melihat munculnya satuan kebencian tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allah benci pada A, kepada makhluk A karena melakukan perbuatan tertentu. Maka itu sifat perbuatan. Namun dia adalah sifat dzatiyah, dalam artian Allah itu bisa membenci siapa yang Allah kehendaki untuk Allah benci. Maka ada sifat zat tiba dengan melihat kemampuan Allah untuk itu. Hakata demikian seterusnya. Kami katakan untuk semua sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala, itu adalah sifat fi'li, sifat perbuatan dilihat dari satuannya. Dan sifat zat dilihat dari kemampuan untuk melakukannya. Kemudian kaidah yang ke-38. Siapa yang mengingkari salah satu sifat yang betul-betul valid ada pada Allah, dan dia mengingkari dalam bentuk mendustakan atau mengingkarinya, maka dia adalah orang yang batal imannya. Dia orang yang membatalkan keimanannya. Fa'inkana ingkar ta'wili, namun jika pengingkaran itu adalah pengingkaran ta'wil, fafasikun, maka dia fasik dan tidak kafir. Seandainya ada orang yang bertanya kepada Anda dan mengatakan, man takallama fi syai'in, siapa yang membicarakan satu hal, maksudnya mengingkari salah satu sifat Allah, atau ingkar terhadap salah satu sifat Allah, apakah orang ini kafir ataukah tidak? Maka jawabannya kami katakan, kita lihat pertama kali tentang bentuk pengingkarannya. Jika penolakannya itu adalah karena juhud atau karena takdzib. Kalau takdzib itu lahir dan batin menolak. Kalau juhud itu menolak secara lahiriah padahal di hatinya sebenarnya mengakui. Di hati dia mengakui kalau Allah itu punya sifat cinta atau punya sifat marah. Namun secara lahiriah ucapannya dia mengatakan Allah sama sekali tidak memiliki sifat marah. Itu ayat dan hadis yang mengatakan Allah itu punya sifat marah itu salah. Nah, misalnya. Dan itu namun secara lahiriah saja. Di hatinya sebenarnya benar. Itu namanya juhud. Yang lebih jelek takdzib. Dia lahir batin menolak ayat dan meyakini lahir batin menyatakan salahnya nas yang mengatakan Allah punya sifat marah misalnya. Juhud atau takdzib terhadap nas yang menetapkan sifat tersebut. Faqal dengan dia misalnya mengatakan Allah sama sekali tidak pernah mengatakan bahasanya dua tangannya terhampar. Itu salah itu. Itu salah. Maka pengingkarannya adalah pengingkaran juhud atau takdzib, mendustakan atau pengingkaran lahiriah terhadap nas, eksistensi nas, asalnya nas. Maka ini orang yang kafir. Dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Namun jika dia mengatakan, saya mengimani teks ayat. Betul ada ayat bal yadahu mabsuṭatani, dua tangan Allah itu terhampar. Saya mengimani firman Allah. Namun yang dimaksud yad di sini adalah demikian demikian. Namun yang dimaksud dengan tangan di sini itu cuma terjemahan. Namun bukan atau dalam bahasa yang lainnya yaitu hanya penerjemahannya seperti itu. Secara terjemah, namun jangan pahami seperti itu. Maka yad huna, tangan di sini menurut saya maknanya adalah maksudnya yang diinginkan adalah nikmat Allah atau kuasa Allah. Maka ini namanya ingkaru ta'wilin. Ini penolakan dari sisi penafsiran. Jadi kalau orang itu menolaknya, menolak nasnya, ini menyalahkan nasnya kafir. Tapi kalau nasnya diterima, cuma bermain di penafsiran. Nah ini namanya bahasa Arabnya, namanya namun dia tafsirkan tidak dengan tafsir semestinya. Nah ini namanya ingkar takwil atau ingkar subah. Maka ingkar takwil atau subah tidaklah menjadikan, tidaklah membuat Ahlussunnah mengkafirkan orang tersebut. Sampai disingkap subhatnya. Jika telah tersingkap subhatnya masih ngotot, maka pada saat itulah barulah kita sikapi dengan muqtada fi'lihi, dengan konsekuensi dari perbuatannya. Maka siapa yang mengingkari salah satu sifat Allah, dirinci. Yang pertama, jika pengingkarannya adalah pengingkaran juhud, yaitu pengingkaran lahiriah, meskipun batinnya menerima, atau bahkan takdzib, mendustakan lahir dan batin, maka ini orang yang kafir. Alasannya, karena dia mendustakan ayat Al-Quran. Siapa yang menolak satu huruf dari ayat Al-Quran, batal imannya. Jadi gimana kalau satu ayat, bal yadahu mabsuṭatani misalnya. Maka jelas ini adalah sebuah kekafiran. Namun jika pengingkarannya adalah pengingkaran penafsiran, yang disebut dengan ingkar takwil atau subhat, maka pelakunya itu adalah orang yang fasik, orang yang tidak bagus agamanya, tidak bagus akidahnya. Yajibu kasyfu syubhatihi, ada kewajiban untuk menyingkap dalih-dalih yang menutupi kebenaran dalam pikirannya dan menghancurkan hujah dan alasannya. Namun penjelasan yang lebih bagus dan lebih detail disampaikan oleh Syaikh Muthaimin di Sarah beliau untuk Ulumatul I'tiqad. Beliau menyampaikan bahasanya ingkar takwil itu nanti perlu dirinci ada dua macam. Ingkar takwil itu dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, pengingkarannya itu masih bisa dimaklumi karena itu satu makna yang mungkin menurut bahasa Arab. Menurut bahasa, kan ini bahasanya bahasa Al-Quran dan hadis berarti bahasa Arab. Ya, maka itu statusnya adalah fasik. Semacam yadun dimaknai dengan kekuasaan. Itu satu hal yang mungkin dalam bahasa Arab. Meskipun di konteks ini enggak nyambung. Masa terhampar, itu sifat kekuasaan. Ini bukan sifat kekuasaan. Enggak kekuasaannya terhampar. Maka ini enggak terbuka. Ini enggak menjadi sifatnya. Secara konteks enggak nyambung. Tapi kalau kita lepaskan dari konteks, ya memang yatun bisa artinya kekuasaan. Nah ini kefasikan. Kemudian yang kedua, jika ingkar takwil itu, ini pengingkaran dari aspek penafsiran itu dengan pemaknaan yang tidak nyambung. Dengan pemaknaan yang tidak nyambung. Dengan pemaknaan yang tidak nyambung, nah ini itu sama dengan pengingkaran, sama dengan takdzib terhadap teks, terhadap nas. Sehingga ini membatalkan keimanan. Misalnya ya Mbak, misalnya kemudian yadullah dimaknai dengan bumi milik Allah misalnya, tidak nyambung. Yadun diartikan dengan bumi, yadun diartikan dengan surga. Nah ini tidak nyambung. Maka jika itu dilakukan, maka ini hakikatnya takdzib. Cuma muter saja. Karena tidak ada alasan untuk dari aspek bahasa yang mengatakan yang bisa membuat kita memaklumi kok itu dihubungkan ke sana. Misalnya kalau yang bisa kita jumpai di perkataan orang liberal yang tidak setuju dengan hukuman potong tangan. Berkaitan dengan mereka melakukan ingkar takwil, ingkar penafsiran. Bahasanya ayat Allah Subhanahu wa taala wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Bahasanya firman Allah dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Orang liberal yang menolak hukum potong tangan, menganggapnya itu kejam, menganggap itu barbar dan semacam itu, mereka katakan ya, yang dimaksud dengan, nah ini kan berarti penafsiran, teksnya diterima, tapi yang dimaksud dengan memotong tangan pencuri itu adalah menghilangkan kemiskinan. Jadi tangan ditafsirkan dengan al-faqr. Tangan dengan faqr. Ini tidak ada dalam bahasa Arab itu. Tangan kok jadi faqr. Tangan kok menjadi kemiskinan. Tidak bisa diterima secara bahasa. Yadun itu ya tangan, bisa kudrah, bisa nikmat. Muter di tiga ini. Itu kalau kita buka kamus. Yadun. Yadun itu apa maknanya di kamus? Lepas dari konteks. Maknanya cuma muter di situ. Ayat faqta'u aydiyahuma, yadnya diartikan al-faqru. Ini namanya ingkarannya dia teks diterima. Tapi penafsirannya, sehingga pengingkaran terhadap pengingkaran terhadap isi ayat, pengingkaran penafsiran. Namun sama sekali tidak nyambung. Yang ini asbun saja ini, asal ngomong saja. Ini asal ngomong saja. Apa analisisnya? Kemudian analisis dari sisi teks. Karena ini kita bicara teks. Apa analisis dari sisi teks, yadun, dan jadinya fakar. Tidak ada analisis teks yang mendukung hal ini. Sehingga ini hakikatnya adalah takdzib. Pendustaan terhadap teks, tapi muter. Sebenarnya mau ngomong, saya enggak terima ayat ini. Ayat ini salah. Enggak relevan. Ini ayat ini mengandung hukum barbar. Hukum kejam. Masa potong tangan. Tapi enggak berani kalau sohah seperti itu, blak-blakan seperti itu, enggak berani. Akhirnya pakai muter dulu. Muter dulu. Jika bermain di sisi penafsiran. Bermain di sisi penafsiran. Namun sisi penafsiran, kebahasaan yang tidak nyambung secara kebahasaan. Nah, kemudian kaidah yang ke-39, semua penyimpangan dari hal yang wajib diyakini tentang nama Allah dan ayat-ayat Allah itu disebut ilhad, penyimpangan. Ilhad atau penyimpangan itu satu hal yang haram. Ilhad dalam bahasa Arab artinya condong. Secara istilah adalah condong atau menyimpang dari hal yang wajib diyakini berkaitan dengan nama Allah atau ayatnya. Dan semua bentuk ilhad itu haram. Baik itu tentang nama Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah. Ataupun dengan penyimpangan dalam ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Karena firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yulhituna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Ya, orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat kami, la yakhfauna 'alaina. Kami mengetahui mereka. Para ulama semacam Ibnu Qayyim dan yang lainnya menjelaskan bahwasanya ilhad, penyimpangan dalam nama Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama, biingkari hadil asma, dengan menolak dan tidak menerima adanya nama ini bagi Allah. Yang kedua, maka ini pengingkaran ilhad. Kemudian, atau mengingkari yang kedua, mengingkari sifat, sifat yang terkandung dalam nama. Bagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Ini juga ilhad, ini yang kedua. Yang ketiga, menggunakan nama Allah untuk makhluk. Semacam perbuatan orang-orang musyrik Arab yang menamai berhala dengan Uzza, yang menurut satu penjelasan Uzza itu adalah bahasa lain untuk Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz. Atau Lata, diambil dari kata-kata Allah, atau Manah dari kata-kata dari nama Allah Al-Mannan. Ini juga ilhad. Kemudian yang ketiga, atau menamai Allah dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Ini juga ilhad. Maka sehingga ilhad dalam nama Allah itu bisa jadi mengingkari nama. Ini yang pertama. Mengingkari sifat yang terkandung dalam nama. Ini yang kedua. Atau mengambil dari nama Allah nama untuk berhala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, atau menamai Allah dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya, sebagaimana biasa dicontohkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani yang menamai Allah dengan Al-Ab, dengan Tuhan Bapa. Ini satu nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya, dan ini adalah bentuk ilhad. Sedangkan ilhad untuk ayat-ayat Allah, maka ayat Allah itu ada dua macam. Ayat kauniyah sama dengan makhluk, semacam matahari, rembulan, bintang, gunung, dan pepohonan. Kemudian yang kedua adalah ayat syar'iyah sama dengan Al-Quran. Maka penyimpangan terhadap ayat syar'iyah bentuknya adalah menyelewengkan penafsirannya atau kemudian menihilkan dari kandungannya yang benar atau bahkan mendustakan teks ayatnya. mendustakan atau juhud, mendustakan secara lahiriah dan kafir dengannya. Maka ini ilhad, penyimpangan terhadap ayat-ayat syar'iyah. Sedangkan ilhad atau penyimpangan untuk ayat kauniyah, bentuknya adalah meyakini adanya pencipta bagi makhluk tersebut selain Allah, atau meyakini adanya pengatur dan pengatur bagi makhluk di samping Allah. Dan ilhad atau penyimpangan ini seluruhnya hukumnya haram, baik penyimpangan dalam nama Allah atau ayat Allah, baik ayat kauni ataupun ayat syar'i. Waqad yasilu fi ba'di suwari ilal kufri wal murqi, dan sebagian dari bentuk-bentuk ilhad itu sampai pada derajat kekafiran dan melesat keluar dari agama secara total. Kemudian kaidah yang ke-40, akidah salaf, akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat, itu a'lam, lebih ilmiah, ahkam, lebih bijaksana, wa aslam, dan lebih selamat. Maka akidah ini adalah a'lam, lebih ilmiah, karena akidah ini dibangun dari sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lebih bijak karena mencocoki akidah salafus saleh dan akidah para sahabat. Lebih selamat, li'ana man dana bihi, karena siapa yang berakidah dengan akidah ini, syahidalahu an-nasu, maka nas menunjukkan bahasanya dia adalah bagian dari kelompok yang menang dan kelompok yang selamat. Dan ahlu sunnah itu bersifat dengan 3 sifat ini. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang terbebas dari segala macam racun pemikiran yang mengkeruhkan jernihnya akidah mereka. Ini berarti aslam. Kemudian ahlu sunnah adalah orang-orang yang bijaksana dalam menjelaskan akidahnya. Kemudian yang ketiga, ahlu sunnah adalah orang yang lebih berilmu dibandingkan berbagai macam sekte yang ada. Lebih berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, walidhalika, ya, dikarenakan kekuatan ilmu, kebijaksanaan mereka tidak berselisih ya, dalam akidah dan tidak berpecah belah. Ya, tidak sebagaimana apa yang terjadi pada Rafidah atau Syiah yang terbelah menjadi banyak sekte, atau Mu'tazilah yang terbelah menjadi banyak sekte, atau Jahmiyah yang juga terbelah kepada iddati firaqin, banyak sekte. Illa ahlu sunnati fa'innahum, adapun ahlu sunnah, maka mereka sepanjang sejarah akidah mereka tidak terbelah. Bahkan Anda baca buku karya penulis ahlu sunnah yang beragam umurnya, masanya, dan negerinya, seakan-akan itu min mu'alifin wahidin, dari satu penulis yang sama, karena Anda lihat padanya kesamaan dalam penjelasan dan kesamaan dalam pendalilan. Maka akidah salaf itu jelas tidak ada kesamaran padanya. Lidhalika, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebagaimana dalam hadis dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, ala inna man qablakum min ahlil kitabi, ingatlah bahasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu ahlil kitab, terbelah menjadi 72 agama, sedangkan agama ini akan terbelah menjadi 73, 72 adalah jalan neraka, dan 1 adalah jalan surga. Wayal jamaah, itu adalah jamaah, yaitu jamaah Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, al-qa'idatul wahidatu wal-arba'una, kaidah yang ke-41, kullu man harafa syai'an minas sifati, semua orang yang menyelewengkan salah satu sifat, maka jika dia konsekuen, maka konsekuensi dari penyimpangannya adalah nadhiru ma farra minhu. Maka sifat yang semisal dari sifat yang dia hindari. Contohnya, Asy'ariyah mereka menyelewengkan sifat Allah, menyayangi, dan mereka mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki sifat menyayangi. Hanyalah yang dimaksud dengan kasih sayang Allah adalah Allah ingin memberi pahala. Maka mereka selewengkan rahmah. Mereka selewengkan dan mereka tafsirkan dengan iradah. Dengan keinginan. Dan ini adalah sifat Allah yang lainnya. Alasannya, wadzalika dan alasan hal itu karena makhluk memiliki kasih sayang. Fayalzamuhum fil iradati. Maka jika mereka konsekuen, maka menjadi konsekuensi dari mereka asyairah fil iradati untuk sifat berkehendak, seperti konsekuensi mereka dalam sifat sayang. Alasannya, karena makhluk juga punya sifat berkehendak. Maka mereka asyairah lari dari satu sifat, yaitu sayang, dan jatuh dalam sifat yang semisal, yaitu berkehendak. Maka jika alasan tidak menerima sifat sayang adalah karena itu sifat makhluk, maka berkehendak juga sifat makhluk. Jika Anda konsekuen, tinggalkan dua-duanya. Atau terima dua-duanya. Mereka mengatakan, kalau untuk kehendak, mereka katakan bahasanya Allah berkehendak dengan kehendak yang berbeda dengan kehendak makhluk. Maka katakan yang semisal untuk sayang. Allah itu sayang. Dengan sayang yang berbeda dengan sayangnya makhluk. Demikian juga mereka mengingkari, mereka menolak kalau Allah memiliki sifat marah. Mereka selewengkan marah dengan iradatul intiqam, ingin menghukum. Fayalzamuhum, maka menjadi konsekuensi bagi mereka bima faru ilaihi, dalam sifat yang fa'u ilaihi, mereka berlari menujunya. Berarti ini apa? Irodah. Maka mereka harusnya konsekuen dalam mafaru ilaihi, sifat irodah, ma lazimahum fi mafaru minhu. Sama dengan konsekuensi sifat yang mereka hindari, yaitu di sini marah. Ya, maka jika konsekuen dalam marah, marah dimaknai dengan ingin menghukum. Ya, marah dimaknai dengan, maka semuanya sifat makhluk. Maka dalam iradah, sifat yang faru ilaihi, itu terdapat konsekuensi yang seandainya mereka konsisten, ya, sama dengan konsekuensi dari rahmah. Konsekuensi dari rahmah katanya menyamakan Allah dengan makhluk. Maka dalam iradah juga sama. Menetapkan iradah juga berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Konsekuensi dari menetapkan konsekuensi dibalik iradah itu sama dengan konsekuensi dibalik rahmah. Bahkan Anda jumpai mereka menetapkan bahasanya Allah mendengar dan melihat, padahal makhluk juga mendengar dan melihat. Maka seandainya penghindaran mereka, mereka menghindari untuk menetapkan sifat karena khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, wajib bagi mereka untuk menolak sifat mendengar dan melihat. Maka hal realita ini menunjukkan pada Anda bahasanya semua orang yang menyelewengkan salah satu sifat limahdurin, karena hal yang terlarang yang ada di akalnya, maka jika dia konsekuen, maka ada konsekuensi fima faru ilaihi, dalam sifat yang mereka lari ke sana. Irodah yaitu, dalam irodah itu terdapat konsekuen nadhir, semisal dengan konsekuensi sifat yang faru minhu, mereka lari darinya. Semisal marah, semisal sayang, semisal cinta, dan seterusnya. Maka konsekuensinya sama. Konsekuensinya sama. Konsekuensi dibalik menerima sifat rahmah, itu sama dengan konsekuensi, atau menerima sifat ghadab, itu sama dengan konsekuensi dibalik menerima sifat iradah, sama-sama sifatnya makhluk, maka kalau konsisten pilihannya tolak semua sehingga nanti jadi Mu'tazilah, atau terima semua dengan mengatakan bahwasanya dalam hal tersebut Allah tidak serupa dengan makhluk, maka jadi ahlu sunnah. Kemudian kaidah yang ke-42, kuluman yafriduhul aqlu, semua hal yang diwajibkan oleh akal terhadap sifat Allah, minal lawazimil batilah, berupa konsekuensi-konsekuensi yang batil, famin qadharati tamsili, maka itu dikarenakan kenajisan tamsil. Ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu, bahasanya barang kotor, barang paling kotor yang ditanam oleh setan dalam akalmu dan hatimu adalah kekotoran tamsil. Aqsimu billahi, aku bersumpah dengan nama Allah. Bahasanya tidaklah terjadi kemusyrikan di dunia ini kecuali disebabkan barang najis ini, barang kotor ini, yaitu tamsil. Maka mengapa Isa disembah selain Allah? Dikarenakan mereka serupakan Isa dengan Allah. Falamma makatat, kala mereka jatuh dalam tamthil, mereka jatuh, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah, maka mereka jatuh dalam kemusyrikan. Mengapa rembulan disembah selain Allah? Li'anam dhanu, karena mereka menyangka bahasanya rembulan itu memberi manfaat dan madarat. Fahadhi min khasaisillahi, maka ini bagian dari kekhasan Allah. Kalau anna ukulahum salimat, seandainya akal mereka bersih dari kotoran ini, niscaya tidak akan terjadi kemusyrikan di tengah-tengah manusia sama sekali. Maka jagalah akalmu dan hatimu yang muslim dari kotoran ini yang merupakan kotoran yang dibuat oleh iblis, yang kotoran yang terlaknat. Jika anda menginginkan agar akidah anda tetap dalam keadaan akidah yang bersih. Ya, maka akar kemusyrikan adalah tamthil dengan dua jenisnya. Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Dan yang kedua menyamakan makhluk dengan Allah. Maka ada kemusyrikan semuanya muter di situ. Jadi, kemusyrikan itu semuanya muter di situ. Jadi, kemusyrikan itu ada dalam bentuk menyamakan makhluk dengan Allah. Semacam menyamakan Isa dengan Allah. Menyamakan jin dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah mengatur jagat raya. Maka karena itulah Nyirokidul disembah. Karena itulah maka Mbah Petro disembah. Karena makhluk dianggap sama dengan Allah dalam kekhasan Allah, mengatur jagat raya, memiliki sebagian dari alam semesta, dan seterusnya. Atau kalau tidak, kemusyrikan itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah dianggap sama dengan makhluknya. Di antara bentuknya adalah ahlu tamthil, yang menyamakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Faqaidatu syirki, maka basic dari kesyirikan itu dibangun di atas pondasi di satu hal yang kotor namanya tamthil. Ima boleh jadi tamthil dalam bentuk menyamakan khalik dengan makhluk, atau yang kedua menyamakan makhluk dengan khalik. Falamma waqa'at tamtsilu, maka tatkala terjadi tamsil, penyamaan antara khalik dengan makhluk, maka tertanamlah kotoran yang terlaknat di bisikan iblis ini di hati dan akal banyak orang, dan terjumuslah mereka dalam kerusakan akidah. Wa kadzalika, demikian juga sifat-sifat Allah azza wa jalla, sebagian akal dikarenakan kotoran ini ada badannya, imannya dengan sebagian sifat bukanlah iman yang benar. Liwujudi, karena adanya beberapa konsekuensi dalam konsekuensi akal, menurut dalam akalnya. Wahadil lawazim dan konsekuensi ini dibalik konsekuensi tersebut adalah tilkal qadha. Kotor tersebut itu tamthil. Seandainya akal Anda bersih dari kotoran ini, lamarati sifatu, tentu sifat itu akan lewat pada akal Anda, murwal kiram, lewatnya orang yang mulia. Tidak akan berhenti pada akalmu. Wala lazima alaiha syai'un min lawazim. Dan tidaklah muncul darinya satupun konsekuensi ini dan itu. Akan tapi problemnya adalah sifat ini bertepatan dengan bertemu dengan kotoran tamsil. Seandainya engkau mengimani bistiwa'in la'iqin billahi, Allah itu berada di atas ars yang layak bagi Allah, tentu tidaklah ada konsekuensi bagimu, konsekuensi apapun. Akan tetapi ketika engkau katakan istiwa Allah itu seperti istiwa makhluk, maka lazimat alaika, maka menjadi konsekuensi atasmu berbagai macam konsekuensi yang batil. Seandainya engkau beriman bahasanya Allah itu ulu di atas seluruh makhluk, lama lazimat tentu tidaklah timbul konsekuensi, berbagai macam konsekuensi. Akan tetapi tatkala engkau jadikan ulu Allah, Allah itu di atas seluruh makhluk, sebagaimana makhluk di atas sesuatu yang lain, lazimat alaik, maka muncul konsekuensi pada dirimu, berbagai macam konsekuensi. Jika engkau katakan sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, nuzulan, satu turun yang tidak sebagaimana turunnya makhluk, lama tentu tidaklah yalzamu alika ayulazimin, muncul pada dirimu konsekuensi apapun. Namun ketika ada bisikan yang mengatakan bahwa turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk, lazimahu alaika allawazimul batila, atau lazimat alaika, maka muncul konsekuensi pada dirimu berbagai macam konsekuensi yang tidak benar. Famata, maka jika muncul dalam benakmu satu konsekuensi yang batil untuk salah satu sifat, ketahuilah dan sadarilah anna thamata, di sana ada qadharatun, kotor. Yang kotor itulah yang afrozat, menghasilkan hadal lazima, konsekuensi itu. Itulah kotoran tamthil. Fasyahid, maka intinya anna ayya lazimin, konsekuensi apapun yang merupakan konsekuensi batil yang diwajibkan oleh setan dalam benakmu, sadarilah. Di balik hal itu adalah terdapat kotoran, dan menjadi kewajiban kita untuk melindungi akal kita dan hati kita dari kotoran ini. Mastata'na ila dhalika sabila, semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-43, af'alu rabbi sadiratun an asma'il husna wa sifatil ula. Perbuatan-perbuatan Allah itu muncul dari nama-nama yang terindah dan sifat-sifatnya yang luhur. Ketahuilah bahasanya sifat kesempurnaan, sifat yang indah, tidaklah menjadi sifat makhluk kecuali setelah makhluk melakukan hal yang indah. Maka label sempurna itu terikat dengan perbuatan bagus. Fa'akrim fi'lan, maka muliakanlah perbuatan yang kau lakukan, hatta tusamma, sehingga engkau dinamai dan diberi label orang yang mulia. Jadilah orang yang wakun azizan fi'lan, dan jadilah orang yang mulia secara perbuatan sehingga engkau dilabeli al-aziz. Wakun badilan fi'lan, maka jadilah orang yang berbagi, suka berbagi secara real, sehingga engkau dilabeli bi'annaka badilun, bahasanya engkau adalah orang yang gemar berbagi. Maka sifat sempurna kita yaitu makhluk itu tergantung bitaqaddumil af'ali, didahului perbuatan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla kamula fa'al. Kalau Allah sebaliknya, sempurna dulu baru berbuat. Jadi, kalau makhluk berbuat dulu baru dinilai punya sifat sempurna. Nah, kalau Allah sebaliknya, sempurna dulu baru berbuat. Fa'af'aluhu ba'da kamalihi. Maka perbuatan-perbuatan Allah yang indah itu setelah sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk berbuat yang bagus-bagus dulu, fakamula, baru sempurna, baru kemudian memiliki sempurna dalam artian memiliki sifat-sifat mulia. Maka Allah itu kamula fa fa'ala, Allah itu sempurna baru berbuat. Sehingga artinya perbuatan-perbuatan Allah itu muncul dari kesempurnaan yang ada sebelumnya, bukan kesempurnaan yang nanti muncul belakangan. Sedangkan makhluk perbuatannya itu muncul dari kesempurnaan yang akan datang fima ba'du, di masa depan. Maka makhluk harus menyembelih hewan dalam jumlah yang banyak, menginfakkan harta dalam jumlah yang besar sehingga disebut karimun, orang yang dermawan. Maka tidaklah orang tersebut berhak untuk mendapatkan kesempurnaan ini, yaitu label dermawan, kecuali setelah berbuat sehingga fa'ala fakamula. Makhluk itu berbuat baru sempurna. Sedangkan Allah kamula fa'ala. Sempurna baru setelah itu muncul perbuatan-perbuatan. Perkataan ini berasal dari kaidahnya Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Maka perhatikanlah perbedaan di sini. Makhluk itu fa'ala fakamula, sedangkan Allah itu kamula fa'ala. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.